wis tanah sing megah niku biyen ngisore mesti wonten ruang bawah tanah. Lah ngoten lah waline Gusti Allah niku pelayan-pelayan lumaki ning jroning ribu. Dadi ora tau metu. Cara gamangane ngoten. Nek nek ibarane Allah niku kaya raja. Panjenengan Allah niku raja ning raja. Dah ki pelatine, pelatih istana pun sama nu serang ketarani. Mereka bisa ni pelatih istana ni mulak betul kau istana yang macai biasa dengan gak ngawai. Nih okay. Dan apa malah ni pelatih ni Gusti Allah, kekasih Gusti Allah. Poro wali itu termasuk ahli kahful iwa. Guwone panusen apa bangker. Mulane faqali lumman faqali lumman mongko iku setitik sapa man wong ya ribu kang kenal sapa man rum ing aulia kala dawuh sapa Syekh Al Muallif waqad sami'tu teman-teman wis ngrungu sapa ingsun ing guruku iku ya guru dawuh sapa guruku yakni Syekhu yakni ngeresakan sopoh Syekh Ibnu Athaillah Syekhahu ing gurune Ibnu Athaillah Abul Abbas Al-Marsi rupane Syekh Abul Abbas Al-Marsi radhiyallahu anhu dawuh tersebut ma'rifatul wali utawi kenal wali iku ashabul wa angel min ma'rifatillah itu dibalas saking kenal Gusti Allah. Mergo lek wali niku siji ora oleh kenal awake. Aku wali yo ora oleh. Lah tapi lek Allah lak kesih kersa kenalno sifat-sifate. Liwat wahyu, liwat utusane, berarti kan. Gitu ya. Sampeyan nek kenal presiden gampang. Tapi kenal sakjane sing sak rombongan kuwi sing bendina kumpul presiden sing ndi mboten ngerti ya. Wong bentuke padha-padha jajasan kabeh dasinan kabeh. Lah ngetarane piye? Gitu ya. Semanten iki kekasih Allah niku dititeni angel. Fa inna Allah maha satemene Allah iku ma'rufun wis dikenal bi kamalihi kelawan sampurnane Allah wa jamalihi lan kebagusane Allah. Lah Allah itu jelas sampurna, agung, bagus, indah. Buktine gampang. Enggak kegaweane wong ngene apike. Gila. Jadi kan kadhe kegaweane tok akeh sing semlengere. Nggih. Ning dalan petuk wong wayu wae ngoten niku. Padahal iki gaweane Gusti Allah, sampeyan iso tegleng ketenggenen to. Bisa ngulu itu, masya Allah. Aku yuk sampai bangun. Hari itu, di rumah jadi gawean itu soalnya kita mengidu loh pak. Lambe mingis-mingis, nah lambe mengidu dia lantai-lantai lambe macam mana deh. Berarti sing kedelok meripati itu lagi sing idu ini gula. Nih, ini gula itu soalnya sing ngatur, ini so indah banget. Tapi lek sampean sing ngelat-elat idu ngono ya kaca sampean ngelat-elat idu ya rapi blas ngono lho nggih. Niku dipikir ya masyaallah. Niku kesempurnaan lan keindahan Allah niku terkenal. Tapi lek wali padha wae menungsa. Wali yo menungsa, kula sampean yo menungsa. Dadi bedane ning wae. Wa hatta mata lan sampai kapan? Tari ku bisa ngerti sapa sira makhluk kon ing makhluk misal kakang majani sira ngerti lek iku wali kapan wong iku ya padha-padha makhluk kaya kowe ya kulo mangan sapa wali kamataku kaya oleh mangan sapa sira wa yasrob lan ngombe sapa wali kamata srob kaya oleh ngombe sapa sira wong bentuke persis karo kowe yo angel. Mula orang geruang iso kenal wali. iso kenal no wong kuwi kenal wali ya Gusti Allah dhewe. Carane iki diantarane iki carane. Carane kenal wali sing dilakoni Allah niku biasane ngaten pengene wong. Sumakala nuli dawuh sapa Sayyidina Atha'illah. Wa idza arata lan ta'e kok Sayyidina Atha'illah. Nggih. Sayyidina Atha'illah napa? Mualif-mualif. Sumakala nuli dawuh sapa Sayyidul Mualif bin Atha'illah bener. Wa idza arata tekalane ngersakaken sapa Allah Gusti Allah. Ngersakaken an yu'arifa ing ento ngenalaken sapa Allah kae sira dikenal waliyen kelawan seorang wali. Min auliyaihi saking pira-pira waline Allah. Tawiya mongko nglempit sapa Allah angka saking sira nglempit wujuda basariyati ing wujudan kamanungsane. Nek sampeyan karo Allah dibuka atine delok wong kok moro-moro wujude wong kuwi ilang sifat menungsane. Wa asyhadalan ngetokaken sapa Allah kae sira ngetokno wujuda khususiyatihi ing wujud keistimewaane wong kuwi. Ki sampeyan gak iso ngelalekne, gak iso ngilangi. Ora kok sampean rancang ditulis ning ngono teorine ngene mboten nganggo teori. Para-para tek padha wong kuwi sampean wis ora roh lek wong kuwi wong. Sing ketok keistimewaane. Dadi yen bali itu ngene iki kalau ahadiyah di ini kalau. Padahal sing ketok niku penampilan-penampilan sifat kasampurnan. Sifat kekurangan yang menungso ilang. Ngoten. Nek sakit ngoten, ndak berarti sampean kalih Allah Taala ya. Arep dadekne wali pisan. Nggih. Wis sampean iso ngilangi sembarang kalih sampai sifat kemanungsa ilang. Dunya sak isine ilang, ya akhire sampean dadi wali dhewe to. Oh, ngoten. Wa qala lan dawuh sapa sahibu kitab Anwaril Qulub. Kang anduweni kitab Anwarul Qulub. Dawuh terus ndi? Lillahi subhanahu wa ta'ala ibadun dhanna fihi malal amati wa azharahum lil khassah. Fala ya'rifuhum illa syaklun mithluhum aw muhibbun lahum. Lillahi tetep kudu Gusti Allah Subhanahu wa taala ibadun utawi ana pira-pira kawula donna. Donna kang wis nyimpen rapet. Oh, den donna niku nyimpen rapet gak oleh dicekel. Bihim kelawan ibad nyimpen rapet alamat ing atase wong umum. Tapi wa azharo lan ngeto akan sapa Allahum ing ibad diketono lil khoso diketi wong khusus. Nek wong umum ngarani ya wong biasa-biasa, wong nyatane wong ya macul. Wong ya biasa panenan barang ya melok melok kebyok gabah ya melok mepe gabah ya orang ada istimewane apa-apa blas munggu wong umum. Tapi ternyata munggu wong khusus niku ketok nyoto enek keistimewaan. Lah sing iso roh keistimewaane ya wong sing roh rasane. Lho mboten. Mula palayani ku moko ora iso kenal gum ing ibad lan sapa illa saklun kejaba wong sing sak bentuk misluhum madani ibadah. Ya sing tenang ya sing sak urun sing sak sak cara sak barahan. Nek sing ora sak barahane ya mboten kenal. Sak rombongan. Mboten. Sak kaya sampeyan iki lho. Enek wong wis ora kukuan. Anggo celana levis. Tapi sampeyan ro iki santri ora mas. Mergo sak bolong. Sing bajingan ya mboten, masih ora ro jenenge ora ro apa-apane, roh iki bajingan padha balane. Niku al arwah wujudun mujannad. Arwah itu kelompok berkelompok-kelompok menurut bentuke. Wong niku lek pancen senengane ngaji tasawuf. Ya senajan sing cita wong kandhat cita wong lodoyo ya iso ketemu melok rekaman. Gila ya, ngerti sih roh lagi seragam ini nih, ini sih roh. Ia balan ni, gak balan ni gak roh seragam. Dude, masa bentuknya mu macam-macam. Ia ni sih nama ni sih tua loh. Saya cakap tidak ngomong soal hikam kok nyantol loh. Ia podo penggemar lagi. Lalu ni, gila ya. Masih omai aduh jelalah pas petok ni pasar kok anu sisi kok bisik-bisik dengan anu mang bakas wali baru jadi kan apa gini ni kata ni tu kaya petok pelake kebab ni kau apa je ni nul jauh petok belanti ni tu jelalah orang semayan petok ni malu ni so nyang-nyangan lumayan sak bento wali ya, wali itu ya. Mungkin wali itu di perang-perang male. Wali sing kutub iki, artinya kutub niku punya punjer tugas iki. Nek iki ketemu ning sing tugas iki. Kados sing tugas iki male ya, male ya sipet niku sedaya saklon minhum niku. Dadi sing kenal iki ya sing saklon minhum. Utawa lek ora sak bentuk, ora sak level, ora sak tingkat, ya au muhibbun lahu. Au muhibbun utawa wong sing bener-bener jatuh cinta lahu maring para wali. Termasuk mukadimah nabi, mukadimah rasul niku lak ngalamine kaya wali iki. Sak dene dhek mendapatkan tugas dari Allah kongkon tabligh menyampaikan bahwa saya rasul niku sak dereng niku mesti posisine kaya wali meneng ora aleh didudu-dudune wong padahal tapi bagi sing sang pencinta niku mesti ngerti sang pencinta mesti ngerti mau niku lek cinta sak lebat meneh roh. Jengje, orang nggak cinta, masak lebat malu. Saman duwe lagu kenangan saman dua meni. Ini gua ke telung irama, telung nada. Oh, ini lagu iki loh malu. Mereka jadi kenangan lagi. Sing cah nom nom gua salah paham, saman paham. Yen eng tawa ngono lintang cahayu. Jadi, kita sama ni sama terus lah. Gitu deh. Tapi si cak nomor saya ini, oh deh. Jadi kesini jadi setengah ni, jadi tengah ni. Cak level lah. Jadi, ni tu makanya setiap tahun setiap turun itu punya penggemar sendiri sendiri. Zaman tahun 60-an ya plus plus. Masalah tu nganunnya ngalih dan tu to main lama. Tadi ngalirnya gua apa saya kira sih, carut marut gak karu-karuan. Pecinta para wali itu pasti tahu. Tahu kalau itu wali bukan karena apa-apa, karena dia gak bisa mempet untuk mencintai dia. Dia sendiri gak tahu kok kenapa ya aku kok cinta karo wong kuwi, gak ngerti. Nada, muhibbun lahu para penggemar wali itu pasti tahu kalau itu wali. Nada, wes tau? Gak boleh buat delik norita. Belum ngerungu, gue itu sinden ngerti ya. Mereka ke tempat sih ngerungu orang ini ahli karawitan. Gak betul lagi. Ya ahli karawitan ngerti. Nih walilahi lanu tetep ngedi Gusti Allah taala ibadun utawi ana kawula Dona kamu nyimpen sapa Gusti Allah bihim kelawan ibad disimpen alal khosot ing ngatasé wong khusus wal amat lan wong umum. Ana neh wali niku sedalo disimpen rapet, wong khusus ya ora kok, wong umum ya ora kok. Doren nggih enten malih wong ibadun lan ana kawula. Alharo kang ngetokaken sapa Allahum ing ibad diketokno lil khosot iki di wong khusus wal amat lan wong umum. Sapa? Iku terserah Gusti Allah aja mbok takone sapa. Nggih. Walilahi lan iku kedhewe Gusti Allah taala ibadun utawa ana kawula maneh. Yuzhiru kang ngetokaken sapa Allahum ing ibad fil bidayati ing dalem kawitan lakon dadi wong terkenal. Neng bosong guri-guri arep sedo kurang-kurang tahun dijelikno karo Gusti Allah. Wa yasturlan utubi sallallahum ing ibad mang fin nihayate ing dalem pungkasane. Kawitan terkenal gurine ora ketok. Oh, ngoten. Enek-enek. Walillahi lan iku kedhi Gusti Allah ibadun utahe ana kawula. Yuzhiru kang ngetokaken sapa Allahum ing ibad fin nihayate ing dalem pungkasane. Tapi waya sekolah nutupi sapa Allahum ing ibad fil bidayati ing dalam kawitane. Ya enek sih gak roh asal usule ciliane tirakate kuwi moro-moro kenal wis tuwa dadi wali lewat riya enten. Wali lailan iku kedhuwe Gusti Allah maneh ibadun tayana kawula. Layu diru kang orang itu akan sapa Allah ala hakikatin ing ngatasé hakikat. Ala hakikati mae ngatasé hakikate barang bainahum kan antarané Allah wa bainahum kan antarané kawula mau illal hafazatu illal hafazata kejaba ing malaikat hafazah memang saking barang siwa kang sakliyane Allah hatayal kauna sehingga padha ketemu sapa ibadul ing Allah bima kelawan barang auda kang wis nyeleh sapa Allahum ing sapa man ing ibad ngusake Allah nyeleh fi kulubihim ing dalem atine ibad man wahum utawi ibad iku syuhadaul malakut pira-pira saksine alam malakut al kang luhur wasaqul aimanu lan kelompok al-aimanu kang bangsa tengen minal arsi saking aras aladina rupane wong akeh ya tawala kang wis nguasakaken sapa Allah nguasakaken qabdu arwahihim ing jabal ya tawala kang ngurusi mboten mawon ya tawala kang ngurusi sapa Allah Gusti Allah qabdu arwahihim ing jabal ruhe ibad man dijabel biadi kelawan astane Allah dhewe. Tegese mboten lantaran malaikat. Fata toyaba mongko dadi bagus apa ajsatuhum pira-pira jasate ibad bihi sebab niku wau napa oleh jabel Allah man. Falayatu alaiha falayatu mongko ora ngliwati mongko ora musuhi mongko ora rusak alaya ing ngatasé ajsat apa asaro bumi hatta yubasu sehingga ditangekaken sapa ibad pihak kelawan ajsat langsung mau musil kotan hale mencorong binuril bako kelawan cahaya sifat bako al-majkuri kang didadiaken fihim ing dalem ibad bibakoil abadi kelawan langgengnya keabadian mahal bari sertane pangeran kang moho langgeng al-ahadi kang moho siji azza wa jalla intaha wus rampung dawe kitab anwarul ulum desundi itu maksudnya diwocok gawadakan roh warai soalnya yang berhenti pas titik mungkin malah gadok ngerti niki macem-maceme sinten kitab Anwarul Qulub niki nyeritano macem-maceme suasana kehambaan yang namanya hamba itu macam-macam Allah lah mendudukkan posisinya. Ada hambanya Allah itu yang tersimpan rapat, enggak bisa diketahui oleh orang awam tapi diketahui oleh orang khusus. Ada lagi orang itu yang oleh Allah Ta'ala disimpan rapat, orang khusus pun tidak tahu apalagi orang awam. Ada lagi orang itu yang oleh Allah Ta'ala dibuat muncul untuk orang khusus dan untuk orang umum. Ada lagi hamba Allah itu yang diperlihatkan ketika dia masih permulaan laku tapi ditutupi ketika akhir lakunya. Ada hamba Allah lagi yang diperlihatkan pada akhir lakunya tapi di awal lakunya dulu tidak ada yang tahu. Ada lagi hamba Allah lagi yang tidak diperlihatkan hakikat apapun terhadap siapapun kecuali kepada malaikat hafadzah, sehingga mereka itu ketemu langsung kepada Allah, sehingga mereka itu diurusi sendiri langsung oleh Allah. Mereka itu adalah para aulia yang diberi hak dan wewenang untuk klesetan yang emperi aras. Klesetan di emperi aras sampai meninggalnya pun bukan malaikat Israel yang ngurusi tapi Allah sendiri yang ngurusi. Mereka meninggal, jasadnya pun menjadi jasad indah, jasad mulia yang bumi pun tidak berani menyentuhnya, sehingga nanti ketika mereka bangun setelah meninggal, jasad keabadian itu pun tetap ditampilkan apa adanya oleh Allah. Berkonopo berkumpanya nubit ning dunia jasad ini ku ora tahu ngelakoni liane perintah Allah, kelambine gak tahu ngelakno kecoba asmane Allah, meripate ora delok kecoba sifate Allah, kupinge ora ngrungokno kecoba dawuhe Allah, ora jangkah kecoba perintah Allah, ora kemlawe kecoba perintah Gusti Allah. Akhirnya jasad dadi jasad musyarofah. Jasad musyarofah itu jasad sing mulyane langsung disalui kemuliaan Allah. Akhirnya bijing tenggenea dino kiamat, orang yang model begini ini bangun bersama kebakoan Allah, karena di dalam dirinya, di dalam jasadnya saja sudah disalui sifat bakoe Gusti Gusti Allah. Terus seharusnya ini sama biye wong model model itu. Soalnya bentuk wajah kayak podo. Ya senajan posisi suasana kerohanian ini beda-beda ngoten niku wae. Oh, ngoten lho nggih. Mane ora usah ngomongne soal. Oh, kaya iko bae. Paling bae. Ngira-ngira lek iko wali. Mulane sing kabeh ora usah ngomong. Iko wali ya kudu diwali. Saiki ana patokan sing jelas Quran hadis. Wonge manut hadis apa ora? Manut Quran apa ora? Oleh orang manut Quran, orang manut hadis, wong salah. Nek manut Quran, manut hadis, wong soleh. Susah itu loh, ya. Nek saman pun nekat ngoten, justru saman bantu wong niku, pomo wong niku walinan, saman ngelokne. Justru dengan ngelokne niku bantu piyambake dadi wali. Tapi lek wong niku dudu wali terus sampean sangka-sangka wali terus sampean kandakan kalau wali akhirnya wonge GR. Niku akhirnya sampean melok-melok ndadekne kemungkaran sing mboten sengaja, akhirnya sampean melok urun nyebarno fitnah ning gone wong niku. Lah mesane wani ora usah lamun-lamune. Iku wali apa dudu wali, lek iku kiai wis kiai, putra kiai kok. Dini nyatanya iso mimpin ya, semuanya dua pemimpin, dua anak buah. Tapi orang usah digedek-gedek nih. Kau wali loh, lu gak malu tuh, kau kualat gue. Nek sampai orang nyoto-nyoto karo Allah Ta'ala diduduh nih tentang iku wali, orang usah muni. Upama muni ya rapi. Betul lagi. Ben ora ngombro-woro. Sing marahi termasuk ente-ente wektu fitnah teng tengah-tengah masyarakat lan ngurusi sing ngeten-ngeten iki. Wong kuwi sakjane ora diperintah. Lah mesti diperintah. Kudu ana wali, ora diperintah. Sing diperintahi kon manut Kanjeng Nabi. Niku jelas ana perintahe. Wakola landau sopo Syahbu Yazid al-Bustami radhiyallahu anhu. Aulia Allahi utai piro-piro waline Allah iku ana isu kaya piro-piro nganten. Sopo enten nganten urung wayahe tampil geber-geber no terus diumum nah iku lo calon nganten. Sing oleh delok nganten teng jero kamar rias iki. Dhewe sing diolehi. Sing gak diolehi gak oleh. Gila iki soal iki kudu dirahasiakne. Walaya lan ora oleh ningali al-aro isa ing pira-pira manten. Sapa ilaman kejaba wong kanakan ana sapa mene kumahroman dadi mahram lahum kedhewe arois. Sing oleh melok-melok ngurusi nganten ning jero kamar nalika si arep tampil niku sing oleh teng mriku niku namung para mahram. Sing dudu mahram gak oleh. Wa amma ghairuhu anapun utahe liyane mahram iku fala mongko ora oleh. Wa hum utawi aulia iku muqaddaruna dikai tagar. Iku mukhot daruna dikudungi kabeh indahu ana ing resane Allah dikudungi fi hijalil unsi ing dalem jero cadare sifat aring fi hijalil unsi ing dalem cadare sifat aring. Layaro ora hijal niku sitron nyidrobuli larus aling-aling sing dipasang untuk ngaling-aling nganten apa lain-lain kaset niku cagar ning iki sama nanti delok film India niku lah nek film India niku nek iki Jawa ora Jawa iki tak apal geber-geber ngaten. Sing teng India niku lak dadi ngantel lak ditutupi ngoten niku terus ngenteni ning jero kamar dingklu mboten sing nganten lanang mara mlebu aja oleh buka ngoten nggih. Niku niki sing digambarne Abu Yazid niku model mriko mboten model Jawa mriko. Model Jawa malah dikira. Mboten. Layar ora bakal ningali hijalil unsi niki enten sing maknane maneh baitun Yuzayyanu laha. Napa baitun Yuzayyanu laha niku napa? Nek mantene model banjar niku lha kaya omah-omahan ngono niku sing dikei selampu niku sing dihias-hias khusus kanggo nganten. Di sing ning jero ruang kamar nganten niku lha ora ruang oleh niku. Mosok anggere tamu niku mlebu teng kamar nganten mosok ngono. Lah yo ke teman-teman akrabnya saja. Gila, tak perlu. Mesti ngeria saya orang-orang yang berubah. Sebenarnya sih ngeria susu orang berubah misal ngeria soalnya berhubungan dan. Nih, senaja undangan itu bukan ngeria pirang-pirang, tapi orang berhubungan ngeria soalnya berhubung kamar nganten. Betulnya bentuknya kaya wali pirang-pirang, tapi orang berhubungan bentuknya wali udah diwali orang. Mulanya sama lah sudah gampang nuduh wali lah. Mesane wonge lan mesane awak sampean iki. Sing wajib dibilo niku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tapi lek umpama enak wong terkenal wali sampean tutuk wali ora lek wali. Nek dasare men terkenal. Nggih, nek dasare kabeh ngono niku wali sampean gak melok-melok marani wali ora Walat zaman dulu. Lek dasare ning terkenal. Mboten marati. Mboten marati, tapi lek dasare ana niku pancen karo Allah sampean dibuka. Delara sifat basyare wong niku di mata sampean hilang. Yang kelihatan adalah nurul wilayah khusus kanggo sampean. Nek sampean gak takui sampean kuat. Ngono kuwi ra nek digawe-gawe. Ora kebuka ngaku-ngaku dibuka. Terus semayan, wong aku kebuka ya. Terus oleh petung wong akeh salaman karo aku nuju potalanku. Kula aku tersanggup tablet tak opahi ini wali semayan. Mboten ngoten. Jadi mboten sing wajib tunduk patuh tenan karo wali kuwi wong sing oleh kebuka ati. Sing ora kebuka ya biasa bergaul secara ilmu biasa. Begitu ilmu biasa oleh kon wong pinter ya dihormati sebagai wong pinter. Tapi nek ono salah melanggar syariat kudu diamar ma'ruf nahi mungkar. Kaya Nabi Musa terhadap Nabi Khidir. Nabi Khidir salah ya diomongi salah. Nek umpama mboten ngoten Nabi Musa ya keliru. Betul lho nggih. Cuma kesalahan Nabi Musa niku kok ora kuat nempet. Mboten tak mau nek dianggap kesalahan Nabi Musa. Tapi justru Nabi Musa itu bersikap benar. Nalika Nabi Khidir salah, itu disalahno. Soal apa hikmah di balik itu kan urusan itu. Mantul lagi. Jangan sampai hanya karena saman menghormati seseorang itu wali yang hanya baru dugaan, saman itu merusak syariat Kanjeng Nabi. Mulyanti syariat Kanjeng Nabi karo wali sing anak buah Kanjeng Nabi. Tuh, mantul lagi. Jadi wong sing wajib manut guru iku ya sing sebatas antarané guru karo muridé niku. Aja kok maksa orang lain kon melok manut pisan aja. Anane komandan wajib diikuti anak buahé prajurité. Niku ya komandané tok niku karo prajurité sak kleton niku. Aja kok wong kon melok baris. Malah rusak tatanan ngene-ngene. Ngoten lho, Dek. Paham ya? Maksudnya kalau berarti itu kalau ngarani orang yang wali orang-orang kok gak aneh wali wali itu jelas aneh cuma sih kadang kemalan itu kalau sampai diwi ngawur bahwa dia dugaan harus diyakik-yakik no, digede-gede no. Nek panjen itu orang soleh ya berani orang soleh maksudnya mau dong ya nek panjen itu orang aneh ya berani orang aneh orang itu aneh usaha orang kalor gak ingin diwi semua orang kok hampir aneh maling orang mesti orang tukang sulap ayo aneh kok hampir bentuk aromai wali gak mesti udah lagi lagi wali aneh soal wali ini jadi orang perlu dibicara dewa-dewa tapi ya pandang bicara tapi sih bicara ini toto kromo ini bicara wali ini sih apa aja menfonnya seseorang bahwa itu wali bergabung rahasia negusi Allah layar orang bisa ningali rumeng awli Allah sopo akadun wong suci fit dunia yang dalam dunia walafil akhirat lan orang yang dalam akhirat sampai sore yang akhirat ayo wong iku karo wong iki saja ini jadi wali ya Allah tenang apa orang ini sampai yang akhirat ya karo tuh ngetan walafil akhirat sopo awli al jauzajani Syekh Abu Ali Al-Jauzajani radhiyallahu anhu Al-Wali utawi wali Al-Jauzajani apa Al-Jurjani sing sitok Jauzajani sing sitok Jurjani sing bener sapa Al-Wali utawi wali wa ya waliku alfani wong kang wis lebur pihaliing dalam kahanan keadaane wali tingkae wali albabi kang wasoangeng bapak fi musyahadatil haqqi ing dalam nyekseni pangerane tawallahu muasani sapa Allah subhanahu siasa tahu ing ngurusi wali mau akhirnya fatawalat mongko dadi wolawali silih gumanti terus menerus alaihi ing atase wali mang apa anwaru tawali kira-kira cahayane penguasane Allah lam yakun ora ana iku lan kedue wali anafsi tentang awak dhewe te wali apa sing ora ana ikhbarun ngabar-ngabari ora ana panjenengan kudu jujur nek panjenengan wong iku wong ngalim tenan wong ngerti tenan enek wong ngene anu lho iki tiyang-tiyang ngarani sampean wali kudu muring-muring artinya kudu mbela diri jangan sampai merusak rahasia Allah. Dia harus ngomong enggak, aku ora usah ngarani aku wali. Aku wong sing belajar dadi wong saleh kudu ngono. Dene ana wong dituduh wali malah kebeneran, lha iku malah jelas-jelas lah dituduh wali. Dengar enak wong ora wali. Terus murid-murid itu dengarane wali, wali, wali kok ora gelem ngelingno muridé. Malah sikap begitu itu dimanfaatkan untuk memperbanyak harta duniane, untuk memperluas pengaruhé. Nah, jelas ngono kuwi wis malah dituduh wali. Ora ora wali olah tapi wali oleh. Wali oleh oleh apa iso oleh jeneng oleh terkenal oleh macam-macam wow. Walama ghairillahi lan ora serta liyane Allah azza wa jalla apa qararun mbon tetep. Dia tidak ada tempat berpijak kepada selain Allah. Dan dia tidak peduli lagi wong ngarani apa ora ngarani ora peduli. Jadi seorang peduli ini dia orang peduli. Umum tidak ada umum. Kau jujur balik dia orang murid-murid. Nek malah jalan ni kau wali mesti belum ngeling dong. Landai orang peti kehilangan pangkat kewalian. Dia orang orang sangat wali. Nek wali tenang betul. Tidak ada tempat berpijak kepada selain Allah. Itu menjauh lah ini perlu kalau jembar kehilangan kalau matur. Betul kok masalahe napa-napa. Justru nek kula panjenengan mboten ngati-ati. Gampang ngobrakno itu wali kok wali niku mboten enten manfaate ning malah dadekno fitnah. Mboten lho nggih. Patokane jelas rumuse jelas. Nggih. Wong niku sing penting belajar dadi mutaqin. Soal itu kok dadi wali apa ora dadi wali sajane dudu urusan wong. Penak ngoten. Wa fil isyarat ila dalam siji isyarah amal lahi saking Allah Subhanahu wa taala. Apa meneh wali terkenal liwat koran. Nek ndelok rumus ini wis ora pas. Wali yo liwat koran. Tapi nuwun sewu lho nggih. Mboten kok berarti upamane niki krana oleh barokah wali tenan terus wong niku duwe karomah niku nggih saged. Sing kula maksud soal karomah itu ada. Soal pangkat kewalian itu ada. Tapi sampean memfonis ini termasuk wali ini bukan ngono kuwi aja. Kecuali Rasul, nek Rasul itu jelas kan di Nabi kan an innani ana Rasulullah. Kecuali ini boleh. Saliyane ini mboten perlu. Nek niku guru sampean sampean guru ni ngono ae lho. Niku guru kula sing nonton kula belajar berakhlak manut sunah Rasul ngono ae. Tapi ora usah mung kono oleh guru kula jelas wali. Guru kok ngono. Guru sampean buat akhirnya mikir aku dulu juga dulu-dulu akhirnya ada yang merasa terhina mana betul perlu betul perlu yang penting nek panjang zaman yudhui guru selama guru zaman benar-benar nuntun ini peningkatan keapian zaman guru ini menurut orang hadis jelas betul pelanggar zaman guru ini. Pembacaannya jelas Quran hadis. Ngira nggih. Nek soal metu karomah, metu anu macam-macam ala, wonten mawon. Artinya itu jangan dipakai alasan, ngoten lho maksud kula. Tapi apa tak kanan itu enggak ada. Wah, kanan yang pirang-pirang. Wong itu juga salah satu bentuk ilmu dari Allah. Tapi juga jangan dipakai alasan untuk menuduh bahwa itu orang itu wali yojo. Ya, betul ya. Jadi objektif sama ini. Bukan gampang lah, Pak. Bukan gampang nuduh wong itu wali. Kuto orang gampang sama fanatik. Enak wali, wong jubuan, sepatunan, sikile kena kelek. Munggah masjid biasa nyok. Wah wali ni, wani mengusai masjid ni. Nenek wong ayo cecak ni wali kabel, cecak wali nelek ni masjid. Gila ni, tu mau nak cuci masjid tu ayo, akan tunggal ayo. Mereka yang diperintahkan itu ketakwaan ni. Betul kok. Itu kenal wali orang, betul enten pertanyaan kubur. Betul enten saya itu pertanyaan kubur itu mana buka terus mana buka terus wama kita buka wama kita buka wama ikhwanu kalang itu mana ya mana sopo wali murah nek sekolah malah tak kali wali ini sopo ini itu sekolah. Jadi maksud wali itu begini, wali kekasih Allah itu rahasia Allah sama ngomong-ngomongnya. Kekasih Allah itu ngomong-ngomongnya. Wabil isyarat dilaring dalam siji ini isyarat. Dawuh-dawuh isyarat anillahi sakin Allah subhanahu wa ta'ala. Innama sama itu. Angin pustini ngarani sopoh ingsun. Ngarani al-waliya ing wali ta'arani waliyan ing jeneng wali. Dan apa to? Wali kita arani wali. Sehingga lihat di jamaah jadi awliya. Kala inna awliya Allah ila khaufun alaihi wa lahum yahzanun. Mergo di anak pernah satu menewali iku yaliya. Iku yaliya selalu nyanding. Sopo wali ni ingin sun. Duna meninggal lo sekabiannya barang siwaya kan salian yang sun. Duh, ini belum sun. Tetap sopo tuh sing iso ngunung. Sing iso ngunung, ya wong sing digawe Allah iso ngunung. Lene sampean jiwi sing kemlelet kepingin iso ngunung, ini kepingin kepingin doai. Dan fahum. Fahu mengkau tawi wali aulia iku munazzahuna. Iku munazzahuna disuci akan kabeh bitan zihil haqi. Kelawan oleh nyuci akan bisyolah ta'ala lahumareng aulia. Disuci akan min an yuwasila. Saking yang neka akan sopoh Allah ilahi maring aulia. Diteka akan biwari kelawan liane Allah. Ngedan mulane wong iso teko ning gone wali utawa teko ning gone pangkat kewalian utawa enek wong liya iso sowan ning gone wali njur paham tentang kewaliane ngoten lho. Lek sekedar iso sowan wali sangat mungkin banyak orang bisa sowan wali. Tapi bahwa orang itu setelah sowan lalu tahu betul hakikat kewaliannya itu tidak ada yang tahu kecuali orang itu diberitahu Allah. Berkepanjang Allah boten ridho sampai Allah simpenane diodol-odol diobok-obok liyane Allah. Upama sampean kenal wonge ora bakal kenal hakikat kualiane. Dongen. Sampean mungkin iso ngarani kok sekretaris, iko sekretaris, iko sekretaris. Tapi di sekretaris sing disayang karo bose sampean karo usaha padha ngoten wali dari kawan krono mengkono-mengkono kuwi diurusi Allah dhewe ora nek sing iso sampe ning gone hakikat kewalian kejaba ditulungi Allah lan ora nek wong sing roh lek kuwi wong wis teko hakikat kewalian ya kejaba wong kuwi didudune Allah dhewe. Mula wali dari kawan krono kuwi dadi urusane Allah sedara gawe kawitan dawuh kawitan gunem sapa al-mu'allifu kiai mu'allif syahidna ta'ilah kalamahu ing dawuh syekh kiai mu'allif ngawi gawe kawitan bitasbihi kelawan nganggo kawitan subhana wale wau kan ing asih syekhna ta'ilah lek dawuh subhana man lam yaj'ali dalila ala auliyaihi illa min haitsu dalila alaihi walam yuwassil ilaihi illa man arada an yuwassilahu ilaihi. Wong niku lek diparingi ngerti nek niku wali niku mesti kali Allah Ta'ala moro atine dibuka moro ngerti kaya dene iki perlu diceritakne mboten iki muka-muka ini cukup kados dene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saderenge Kanjeng Nabi lahir niku Siti Khadijah niku pun seneng dengan Kanjeng Nabi saestuni Siti Khadijah niku nikah kali Kanjeng Nabi Yosua sekawan dosa Kanjeng Nabi Yosua bilang langkong berarti selisihnya gini 15 tahun mulai umur 9 tahun Siti Khadijah ini pun biasa moco cerita moco kitab tinggalane wong sepuh-sepuh mereka pamane Siti Khadijah Warokoh itu nyimpen buku-buku kuno cerita-cerita sing nyerita nongnya di akhir zaman sehingga Siti Khadijah Kanjeng Nabi sik dereng lahir Siti Khadijah wis jatuh cinta kepada Nabi akhir zaman mulane garwane Siti Khadijah sing riyen mboten kuat mboten betah lajeng viral mergo Siti Khadijah mboten ngreken garwane sing dhisik mergo asik maca kitab-kitab kuno. Ini kita milih Siti Khadijah kali Allah Ta'ala dituntun oleh Allah manae wis duwe rasa cinta jatuh cinta kepada Nabi akhir zaman. Duh. Siti Khadijah mesti mboten delok badane, mboten delok wajahe. Siti Khadijah mencintai hakikat Nabi akhir zaman itu sampai nalikane Kanjeng Nabi pun lahir dengan ciri-ciri yang pun dikenal kali Siti Khadijah niku Siti Khadijah dungu mene mboten karuan mergo leh gawe ciri-ciri niku dikalkulasi kriteriane niku di cara sakniki didaftari ciri-ciri Nabi akhir zaman 1 2 3 sampai pinten wuh. Jadi kok itu kita cocok satu kita dengar loro telu sampai Warokoh pamanipun Kanjeng Nabi ya pamanipun Siti Khadijah niku nate setengah ini nyawahne kuwi itu pitu Jakarta wong sing lamar aku ya pirang-pirang ya sugih-sugih kok kowe panggah mau rabi kuwi terus piye alah lele monggo cara jawane ngoten nek soal rabi kula pun ate rabi nek terus rabi iku dingi napa lek motivasine rabi namung sekedar golek bondo wong bondo kula pun pirang-pirang lek butuhe niku namung butuh bondo niku kula butuh pun pirang-pirang lek sekedar butuhe niku mun kenal wong lanang wong kula pun nate rabi dinggi napa kenal wong lanang namung ngoten niku mah. Ya tapi jenenge wong ya pun bali lek jenengan kok nyerang kula kedah rabi wallahi demi Allah kula mboten bakal rabi lek mboten kalih nabi akhir zaman. Lha iki wis iki kok dijak ngoten. Mulane pantes sekali Nabi Muhammad ngomong aku Nabi Justru sak durunge Nabi Muhammad ngomong lek aku nabi, Siti Khadijah wis ngarani dhisik. Tapi sopan santun Siti Khadijah niku tetep disimpen mboten dawuh. Hebate niku niku. Mboten kaya kula sampeyan. Adik kira-kira iku wali niku omah cebong kula wali kula wali wah. Wali hebat kula. Sorono mulai gak suka gue lo, tukang sulap dia nanti wali lo. Siti Khadijah disimpan bawa. Sampai akhirnya pun menjadi semacam menggumpal menjadi cita-cita. Saya tidak akan menikah kecuali dengan Nabi akhir zaman. Lho, ditri, termasuk ciri-ciri wae Nabi akhir zaman itu tibake Muhammad. Ndelok lahire iko modele ngono lakune ngene persis karo kriteria sing tertulis ning ngene kitab-kitab kuno. Tapi akhirnya Nabi Siti Khadijah ya susah. Tetapi wong termasuk sanate ciri-ciri ini Nabi akhir zaman ini. Kuwi ora lepas kok nabi-nabi liya. Mergo tidak ada seorang nabi pun yang tidak pernah menginjak tanah Syam. Walaupun hanya sebentar. Lah mongko kanjeng Nabi Muhammad iku cilik sampai sakmono gedene urung tahu tindak ning Syam. Seumur sedasa tahun dijak tindak Abu Thalib niku sik tengah-tengah dalan balik. Dereng tahu menginjak tanah Syam. Tadi Siti Aisyah Siti Khadijah dan Nabi tenan ta ora kok kadung tak arani Nabi tibake duduk. Tapi lek delok sing karepe wis komplit ya koyo Nabi tenan. Sakhire kanjeng Nabi diutus beli ini kok. Dikengken melok kerja teng kene perusahaan Siti Khadijah. Ini ku perusahaan perdagangan ekspor impor. Nah, sing nglamarno njaluk supaya diterima dadi karyawane Siti Khadijah niku bulike. Karep sini bulike kanjeng Nabi piyambak jenenge Siti Atikah. Sekali Siti Atikah nglamarke teng mriku, masyaallah Siti Khadijah bunga banget yo iki. Berarti dhewe tapi ora diomong nek. Yuki itu mesti teko sam berarti termasuk kanggung nongkapi tondo-tondo Nabi akhir zaman. Mulanya Siti Khadijah ora kerugian. Karyawan biasa diupai 5.000 dinar, kanjeng Nabi diupai 50.000 dinar. Orang kok mergo kanjeng Nabi nguntung nopo ten krana pancen cita-cita Nabi akhir zaman itu Siti Khadijah telah mengarsip sedemikian rupa. Dewa itu lebih wong lek istimewa ya pada istimewa. Mesti pada sampai ya. Berubah, berubah, berubah, berubah. Mana oleh bucu yang berubah, berubah. Siti Khadijah ini cita-citanya besar. Memang makanya justru yang menuntun secara pajak psikologis kejiwaan manusiawi niku sing iso ngrem-ngrem kanthi Nabi ini malah Siti Khadijah. Maka tidak pernah kanthi Nabi itu melupakan Siti Khadijah. Ngatur lagi mana sing penting kalau panjenengan wangsul datang soal wali kalau nginyuru Siti Khadijah niku senajan ngerti lagi like, wali orang usah diomong-omong. Mugi-mugi kalau panjenengan sedaya diparingi keselamatan terjagi boten gampang nyebar ne fitnah tengah-tengah masyarakat. Monggo tutup kami dengan sesarangan Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على صحابة رسول الله اجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت ايماننا ونور قلوبنا وسددنا في الدنيا والاخره ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما